Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasrullah ta'ala ala ni'amihi. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di antaranya kemudahan untuk hadir di majlis ilmu. Sungguh ini merupakan suatu kenikmatan yang patut kita syukur. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi sebab beratnya timbangan amalan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini insyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih membahas hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang penjelasan iman, Islam dan juga ihsan. Sebelumnya telah kita bahas tentang Islam, rukun-rukun Islam. Begitupun kita bahas tentang iman, pengertian iman dan juga arkanul iman, rukun-rukun iman. Yang berikutnya adalah ihsan, di mana ihsan ini merupakan derajat tertinggi dalam agama ini. Hadis yang telah kita bacakan ini, para ulama menyebutkan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Islam, iman, kemudian ihsan. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir. iman menunjukkan amalan-amalan batin. Telah dijelaskan Islam rukunnya ada 5, iman rukunnya ada 6, adapun ihsan rukunnya hanya 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarauka. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ini adalah rukun ihsan. Akan tetapi dalam satu rukun ini terdapat 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Tingkatan yang paling tinggi dari ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Sehingga ibadahnya penuh dengan kehusuan, penuh dengan rasa harapan. Dan kalau tidak bisa demikian, maka turun ke derajat yang kedua. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah melihatmu. Sehingga terus meraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tumbuh rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dan terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan kedurhakaan-kedurhakaan. Dan 2 tingkatan ini, tingkatan sangat besar. Dan yang pertama lebih tinggi lagi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa demikian, maka beribadahlah kepada Allah dengan keyakinan Allah melihatnya. Nah, ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Apakah kepada sesama manusia atau bahkan kepada hewan? Berbuat baik kepada manusia dengan membantunya, menolongnya, dengan wajah yang ceria, tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Bahkan kepada hewan pun diperintahkan kita berbuat baik. Inna Allah kataba ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinu dibhah. Apabila engkau membunuh, maka baiklah dalam membunuh. Dalam peperangan misalkan, ketika membunuh musuh, hendaklah kita baik dalam membunuh, dengan mempercepat kematiannya, bukan dengan cara mencincang-cincang tubuhnya, merobek-robek badannya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dhabha. Dan apabila engkau menyembelih hewan, maka baiklah dalam menyembelih. Ini diantara bentuk ihsan kepada makhluk yang lain. Mereka menyembelih, baik dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum safaratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya atau golongnya dan membuat tenang hewan sembelihannya. Saya sekali lagi, ihsan itu ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan tadi, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Yang ada dua tingkatan. Ada juga ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada manusia ataukah kepada makhluk yang lainnya, hewan dan yang semisalnya. Nah, kemudian Malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya adalah Malaikat Jibril. Dalam artian Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiam. Begitu juga Malaikat Jibril tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiam. Dikarenakan yang mengetahui hari kiamat itu kapan terjadinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang meramal hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, maka jangan kita percayai. Bahkan kita sebutkan orang tersebut pendusta. Bahkan orang tersebut bisa terjatuh kepada kesyirikan dengan mengetahui ilmu gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja makhluk yang paling afdol tidak mengetahui. Begitu juga Malaikat Jibril. Malaikat yang paling afdol tidak mengetahui, apalagi yang lain. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya. Kenapa dikatakan setiap perkara itu ada ciri-cirinya? Begitu juga hari kiamat ada ciri-ciri ini. Dan di dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah hanya menyebutkan dua ciri. Talidal ammatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Telah dijelaskan penafsirannya dari kalangan para ulama. Bisa maknanya anak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak, sebagai pembantunya. Walaupun seharusnya bukan budak, tapi dianggap oleh anaknya sebagai budak, pelayannya, pembantunya, dan semisalnya. Ada juga yang memaknai di akhir zaman nanti banyak terjadi perbudakan-perbudakan, di mana budak-budak ini digauli oleh tuannya, kemudian lahirlah anak dari budak tersebut. Status anak merdeka, sementara ibunya statusnya masih dalam keadaan budak. Jadi dikarenakan anaknya tadi merdeka, dianggap sebagai tuannya. Anak perempuan melahirkan budak. Nah, dan penafsiran-penafsiran yang lain di antara para ulama. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a'a sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Kau lihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang tidak memakai baju, orang yang fakir, miskin, ini ciri-ciri orang pedalaman. Tak pakai sendal kadang-kadang, tak pakai baju, fakir, miskin. Tapi ternyata yatatawwaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan. Apakah membangun bangunan yang tinggi? Nah, bangunan-bangunan pencakar langit, ya, disebut orang sekarang. Atau bangunan-bangunan yang megah. Yang jelas orang yang seperti ini tadi, nah, orang-orang pedalaman, nah, tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, fakir, miskin, akan tapi bermegah-megah di dalam bangunan. Dan juga pekerjaan mereka mengembalakan kambing, akan tapi bisa bermegah-megah dalam bangunan. Para ulama menafsirkan, ini dimungkinkan ketika akhir zaman nanti keadaan berbalik. Orang-orang Badui yang berada di kedalaman tadi memiliki kekuasaan. Mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin, menguasai suatu daerah, suatu negeri, sehingga mereka memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, sehingga mereka bermegah-megah di dalam membangun bangunan-bangunan. Nah, ini diantara ciri-ciri hari kiamat yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini diantaranya. Sebenarnya banyak sekali ciri hari kiamat. Ada ciri yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi akan terjadi ketika sudah mendekati sekali tegaknya hari kiamat. Ciri yang sudah terjadi, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu di antara ciri hari kiamat. Sampai Rasul mengatakan, ana wa sa'atika hatain, aku dengan hari kiamat ini seperti dua jari ini, saling berdekatan. Nah, diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai ciri dekatnya hari kiamat. Sehingga Rasulullah sebagai penutup para nabi, khatamun nabiyyin, dan Rasul mengatakan, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, ada juga ciri-ciri hari kiamat yang sedang terjadi. Di antaranya banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ini pun diantara ciri hari kiamat. Dan sekarang masih terjadi. Peperangan-peperangan. Di Suriah misalnya. Di Yaman. Dan tempat-tempat yang lainnya. Banyak pembunuhan. Nah, ada juga ciri-ciri hari kiamat yang belum terjadi. Dan akan terjadi ketika sudah mendekati waktu tegaknya hari kiamat. Di antaranya lahirnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, bangsa perusak. Kemudian ditiupkannya angin yang menghembus menimpa kepada kaum mukminin, kemudian kaum mukminin meninggal dunia semuanya. Yang tersisa hanya orang-orang yang jelek. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, terbit dari arah terbenamnya. Dikarenakan matahari ini setiap harinya tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan matahari. Ketika pagi hari terbit dari arah timur, berjalan. Yang berjalan itu matahari. Nah, bukan sebaliknya. Bukan bumi yang berjalan, tapi matahari yang berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Terbit arah timur berjalan terus sampai ke arah barat. Tiba di arah barat, sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok harinya Allah perintahkan lagi, terbitlah dari arah timur. Terus berjalan, ya, terbenam di arah barat. Sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok harinya Allah perintahkan lagi, terbit dari arah timur. Sampai tiba datangnya hari kiamat, Allah perintahkan, terbitlah dari arah terbenam. Terbit dari arah barat. Dan ketika terbit dari arah barat, sudah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tanqatu taubah hatta taqlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Dan ketika itu manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru menyadari akan tegaknya hari kiamat. Akan tetapi Allah sudah menutup pintu taubat bagi mereka, sehingga tidak bermanfaat lagi taubatnya mereka. Kemudian ditiuplah sangkakala. Tiupan yang pertama hancurlah seluruh alam raya ini. Gunung-gunung hancur bertabrakan. Begitupun langit pecah, bumi terbelah, lautan meluap, dan bumi mengeluarkan semua isi yang ada di perutnya. Kejadian yang sangat mengerikan. Sehingga Rasulullah mengatakan, nah, bahwasannya orang yang menjumpai hari kiamat itu adalah orang-orang yang jelek. La takumu sa'ah illa ala syiradil khalqi. Tidak tegak hari kiamat melainkan kepada orang-orang yang jelek. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka yang menyaksikan bagaimana ngerinya hari kiamat. Adapun kaum mukminin, sebelum tegaknya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang berhembus menimpa mereka, kemudian mereka meninggal dunia. Nah, sehingga kaum mukminin tidak menyaksikan bagaimana ngerinya bakal tegak hari kiamat. Nah, setiap sangkakala yang pertama hancur semua alam raya ini. Bumi menjadi rata semuanya. Tidak ada dataran yang tinggi atau yang rendah. Rata semuanya. Ditiup sangkakala yang kedua. Dibangkitkanlah manusia, jin yang telah meninggal dunia tersebut. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menerima hisab dan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Sampai para ulama ada yang menulis karangan khusus tentang asyratus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. InsyaAllah masuk kepada bab yang kedua. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini perlu kita ketahui bab-bab yang ada dalam kitab Sahih Muslim ini sebenarnya dibuat, ditulis oleh al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau kitab, kitabul iman misalkan, ini ditulis oleh al-imam Muslim. Babu bayani salawati allati hiya ahadu arkanul islam. Bab tentang penjelasan salat-salat yang merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq bin Abdullah Ats-Tsaqafi an Malik ibn Anas, dari Malik ibn Anas, imam salah satu di antara al-a'immah al-arba'ah. Akan tetapi bapaknya majhul. Ya. Bapaknya tidak ketahui keadaannya, apakah lemah atau kasiqah. Sementara kakeknya seorang yang siqah. Nah, An Malik ibn Anas fima kuri'a alaih, terhadap apa yang dibacakan kepadanya. Kadang-kadang sebagian ulama ahli hadis mendapatkan hadis dengan dibacakan kepadanya hadis-hadis, atau kadang-kadang dengan meminjam catatan tulisan. Nah, An Abi Suhail, dari Abu Suhail, an abihi, dari bapaknya, annahu sami'a Talhata ibna Ubaidillah, sesungguhnya dia mendengar Talhah bin Ubaidillah yaqul, berkata. Ya, sahabat, dalam hadis yang akan kita bacakan ini adalah Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan juga beliau salah satu di antara 10 orang yang diberitakan kabar gembira dengan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan tentang 10 orang yang diberitakan kabar gembira akan masuk surga. Di antaranya Al-Khulafa' ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, Abdurrahman, Ibn Auf, dan juga Talha bin Ubaidillah, Zubair Ibn Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id Ibn Zaid. Ini 10 orang sahabat Nabi SAW yang Rasulullah SAW memberitahukan kabar gembira bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Pada asalnya kita tidak boleh menetapkan si fulan sebagai ahli jannah kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Walaupun kita melihat seseorang zahirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak boleh kita mengatakan, oh si fulan ini ahli jannah. Kita melihat seorang misalnya meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, tiba-tiba meninggal dunia, tidak boleh kita mengatakan, oh fulan ini ahli jannah, dia penduduk surga. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana nyatanya. Tapi dengan peristiwa yang kita lihat itu, kita berharap, kita berharap orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap dengan meninggalnya seperti ini, dia masuk ke dalam surga. Adapun memastikan dengan yakin, dengan pasti fulan ini ahli jannah, maka tidak boleh. Kecuali apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, termasuk di antaranya 10 sahabat yang disebutkan tadi. Kita menetapkan mereka adalah para penduduk surga. Yakin. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah yang mengkhabarkan bahwa mereka adalah para penduduk jannah. Di antaranya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kita lihat biografi beliau, beliau adalah saudagar yang pandai, yang dermawan, baik hati. Nah, dan masih muda ketika itu. Akan tetapi dengan kecerdasannya beliau bisa mengalahkan saudagar-saudagar yang lebih tua usianya dari beliau. Nah, sampai pada suatu hari beliau bersama kafilah yang lainnya berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Ketika tiba di negeri Syam, tiba-tiba ada seorang pendeta Busra yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang berasal dari kota Mekah? Maka Ubaidillah mengatakan, saya berasal dari kota Mekah. Nah, kemudian pendeta ini bertanya lagi, tahukah kalian dengan seseorang yang bernama Ahmad? Talha bin Ubaidillah mengatakan, ada apa dengan orang ini? Disebutkan oleh pendeta tadi bahwasannya orang ini dia adalah Rasul, Nabi, dan sebagai penutup para Nabi. Dia berasal dari tempat kalian, dari Mekah. Kemudian dia nanti akan hijrah ke tempat yang disebutkan sifat-sifat dari kota Madinah, tempat yang banyak kurmanya. Nah, ada batu hitam dan lain sebagainya. Dan bulan ini akan muncul Nabi tersebut. Ketika mendengar ucapan pendeta ini, maka Talha bin Ubaidillah beliau segera pulang ke Mekah tanpa memperhatikan kafilah yang bersamanya. Ketika sampai di Mekah, bertanya kepada keluarga, peristiwa apa yang terjadi ketika aku meninggalkan kota Mekah ini? Dikabarkan oleh keluarga bahwasannya ada seorang yang mengaku sebagai Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia mengaku sebagai Nabi, dan temannya Abu Bakar beriman kepadanya dan mempercayainya. Nah, ketika mendengar ucapan ini, Talha bin Ubaidillah merasa terkaget. Kenapa? Dikarenakan hadar yang disebutkan oleh pendeta tadi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di kota Mekah tersebut. Sampai beliau mencari Abu Bakar As-Siddiq. Dikarenakan Abu Bakar pun teman, sama-sama saudagar. Dan Talha bin Ubaidillah mengetahui bagaimana sifat-sifat yang baik yang ada pada Abu Bakar. Seorang yang lembut hatinya, seorang yang murah hati dan mawar. Ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bertanya kepadanya, apakah engkau benar-benar beriman kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Nah, kemudian beliau menceritakan tentang perjumpaannya dengan pendeta tersebut. Abu Bakar pun terkagetkan dengan berita tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Talha bin Abi bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan keislaman beliau diketahui oleh keluarganya. Maka keluarganya pun berusaha dengan berbagai macam cara supaya Talha bin Ubaidillah tidak memeluk agama Islam. Dengan cara yang lemah lembut keberhasil. Sampai mereka berani dengan cara yang kasar. Sampai pemuda-pemuda dari kabilahnya mengikat beliau dengan tangan terbelenggu pada lehernya, digiring. Nah, bahkan sampai dipukuli badannya, dipukuli kepalanya. Bahkan lebih parah lagi, ada seorang perempuan tua berteriak-teriak memaki-maki, mencelanya. Ternyata dia adalah ibunya. Dicaci maki, dihina. Nah, tapi beliau tetap kokoh di atas keislaman. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada beliau ketika perang Uhud, di mana kita tahu bagaimana peristiwa perang Uhud. Kaum mukminin yang sebelumnya mendapatkan kemenangan, di mana orang-orang kufar Quraisy sudah kocar-kacir mundur, bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh. Akan tetapi dikarenakan sebagian pasukan tidak mengindahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan pemanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, tetap berada di tempatnya. Akan tetapi ketika melihat orang-orang musyrik sudah terpukul mundur, kocar-kacir, sementara kaum muslimin yang berada di bawah sudah mulai mengumpulkan harta ghanimah, pasukan pemanah yang berada di atas pun tidak mengindahkan pesan Nabi SAW tadi, hingga sebagian mereka turun untuk bersama-sama mengumpulkan harta ghanimah. tatkala melihat peristiwa tersebut, maka Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam keadaan kafir tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beliau berputar, kemudian beliau naik ke atas dan menghabisi sisa pasukan pemanah, sehingga dia bisa menguasai tempat tersebut. Ketika melihat kejadian seperti ini, muncul semangat kembali dari orang-orang musyrik. Nah, kembali mereka semangat sampai memukul mundur kaum muslimin, sampai kocar kacir kaum muslimin. Bahkan banyak di antara para sahabat yang terbunuh ketika itu. Di antaranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan orang-orang musyrikin sangat berambisi sekali untuk membunuh kaum muslimin. Mereka anggap sebagai balas dendam dalam perang Badar yang mereka terkalahkan dalam perang Badar. Sampai mereka mencari-cari siapa orang yang telah membunuh keluarganya di perang Badar. Sampai setiap mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 prajurit dari kalangan Ansor dan satu dari kalangan Muhajirin, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sementara pasukan musuh sangat banyak sekali, 11 sahabat ini dan Talha bin Ubaidillah berusaha untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka rela berkorban walaupun tebusannya nyawa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat pasukan musuh tersebut yang banyak, Rasulullah mengatakan kepada prajuritnya, siapa yang berani melawan mereka, maka dia akan bersamaku di dalam jannah. Talha bin Ubaidillah langsung mengatakan, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jangan engkau tetap di tempatmu. Majulah salah seorang daripada Ansar. Nah, dikarenakan lawan tidak seimbang, gugurlah seorang Ansar ini. Rasulullah kembali mengatakan kepada para sahabat, siapa yang berani melawan mereka akan menjadi temanku dalam surga. Talha bin Ubaidillah tetap yang pertama, saya wa Rasulullah. Dan tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau tetap di tempatmu. Majulah prajurit yang lain tadi di kalangan Ansar, sama membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, sampai dia pun terbunuh. Sampai 11 prajurit tadi terbunuh, gugur di medan perang sebagai syuhada. Yang tersisa hanya Rasulullah dan Talha bin Ubaidillah. Nah, ketika itu Rasul mengatakan, sekarang bagian wahai Talha bin Ubaidillah. Dia pun masuk. Nah, dengan pedangnya menghantam orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan beliau pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lawan sangat banyak, sampai beliau terluka dengan tusukan, dengan pedang. Luka berpuluh-puluh luka yang ada pada badannya. Tangan kirinya melindungi Nabi SAW, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang-pedang. Melindungi Nabi SAW dan membantai musuh-musuh Islam. Sampai ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Ubaidah Ibn Jarrah sudah mendekati Rasulullah SAW. Mulai membantu Nabi SAW dan datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, bantulah saudara kalian Talha bin Ubaidillah. Dan Abu Bakar pun bersama Abu Ubaidah Ibn Jarrah membantu Talha bin Ubaidillah, dan ternyata ditemukan Talha dalam keadaan terpingsan. Saking banyaknya luka yang ada pada dirinya, sampai pingsan. Abu Bakar meninggal, telah meninggal dunia. Tetapi beliau masih hidup dalam perang Badar tersebut. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disebutkan tentang perang Uhud kepada beliau, beliau mengatakan bahwasanya perang Uhud itu perangnya Thalhah semuanya. Masya Allah. Perjuangan beliau melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kirinya melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanannya dengan pedang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasul mengatakan, siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Subhanallah, sahabat yang mulia. Dan juga beliau terkenal dengan kedermawanannya. Nah, sampai suatu hari beliau menjual tanah atau harta miliknya dan mendapatkan harta yang sangat banyak. Di rumahnya penuh dengan harta. Beliau tidak tenang dengan baiknya harta tersebut. Beliau panggil orang untuk membagikan harta tersebut. Ya. Dibagikan harta, waktu pagi masih ada, dibagikan lagi harta tersebut. Setelah dibagikan, beliau merasa tenang. Ya Subhanallah. Beda dengan kita. Kalau kita nggak punya uang, nggak tenang. Banyak uang, kita anggap tenang. Para sahabat, jadi wanulah alim ajma'in ketika banyak harta yang ada padanya nggak tenang. Kenapa dikatakan ujian yang sangat besar? Sampai Rasul mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian umatku ini adalah harta. Nah, para sahabat sangat takut sekali dari ujian tersebut. Sehingga mereka adalah para dermawan. Adapun wafatnya beliau ini ketika peristiwa perang Jamal, peperangan antara kaum mukminin, disebut perang Jamal dikarenakan perang tersebut berhenti dengan terjatuhnya unta yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamal, ya, unta artinya. Nah, ketika itu Thalhah bin Ubaidillah bersama dengan Zubair bin Awam berada di pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sementara di sisi lain pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Terjadi apa yang terjadi antara para sahabat? Nah, yang sebelumnya Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha bukan untuk berperang ke negeri Basrah, akan tetapi dalam rangka menuntut supaya ditegakkan qisas kepada para pembunuh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena ternyata terjadi apa yang terjadi. Nah, sampai di peperangan di antara kaum muslimin. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib berusaha untuk islah. Mengajak Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam untuk islah. Akhirnya mereka pun islah. Apalagi Zubair bin Awam ketika melihat di barisan Ali bin Abi Thalib ada Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Yang Rasulullah mengatakan, tidaklah yang membunuhnya melainkan kaum yang durhaka. Merasa takut Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah, khawatir. Dalam peperangan tersebut terbunuh Amr bin Yasir dan menjadi kaum yang durhaka. Hingga terjadilah islah. Akan tetapi ketika terjadi islah, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah pun kembali kepada pasukannya. Ada orang-orang yang tidak puas dengan hasil islah tersebut, hingga ada yang memanah, nah, dengan dilumuri racun mengenai Talha bin Ubaidillah. Begitupun Zubair bin Awam gugur dalam peristiwa tersebut. Para sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib yang melihat kejadian seperti itu terselih, ya, bukan gembira, bukan bahagia. Begitupun Aisyah radhiyallahu taala anha sangat terpukul sekali. Dan ketika jatuhnya unta dan sungai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, berhentilah perang tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib pun mengantarkan Aisyah radhiyallahu taala anha ke tempatnya. Nah, yang jelas peristiwa terjadi antara sahabat, hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita dari mencela salah seorang pun di antara para sahabat. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala, dikarenakan mereka ahlul ijtihad, orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Dan Rasulullah mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka mendapatkan 2 pahala. Fa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau salah ijtihadnya, maka mendapatkan 1 pahala. Sedangkan kita menjaga lisan-lisan kita, jangan sampai dengan peristiwa-peristiwa tersebut mencela salah seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biografi ringkas tentang Talha bin Ubaidillah. Dia sahabat yang mulia, sahabat pemberani, sahabat yang santun, dermawan, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada beliau. Kembali kepada hadis yang kita bahas. Kata Talha bin Ubaidillah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Sa'ir ra'si, beruban rambutnya. Natma'u dawiya sautihi, dan kami mendengar gemuruh suara. Wala nafkahu ma yakul, dan aku tidak memahami apa yang dia ucapkan, hanya terdengar gemuruhnya saja, samar-samar. Kami tidak paham apa yang dia ucapkan. Hatta dana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu anil Islam, ternyata dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang yang semangat untuk mengetahui ilmu. Di antaranya dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu zikri, orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Dan bertanya ini diantara salah satu sebab mendapatkan ilmu. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, bima adrakal ilma, dengan sebab apa engkau mendapatkan ilmu? Ibnu Abbas menjawab, di antaranya bilisanin sa'ul, dengan lisan yang banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu faedah, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan diri atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah, tapi pertanyaan yang berfaedah. Ini tidak dilarang dalam syariat. Ada pun hadis Nabi yang mengatakan innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wakhtilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya menyisihi para nabi. Yang dimaksud banyaknya pertanyaan di sini pertanyaan yang tidak berfaedah, tapi pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan diri, sebagaimana pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sebab kehancuran mereka. Adapun kalau pertanyaannya yang berfaedah, ya, maka ini merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang berilmu. Diperintahkan supaya kita bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, bahkan Nabi SAW pernah memuji perempuan-perempuan Ansor. Kenapa dipuji oleh Nabi SAW? Di antara sebabnya, sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Di antaranya dengan cara bertanya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi anil haq. Wa Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Diawali pertanyaan yang mukadimah seperti ini. Kenapa? Dikarenakan yang beliau akan tanyakan mungkin pertanyaan yang dianggap tabu oleh orang lain. Sehingga beliau mengawali dengan mukadimah tadi. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Nah, dalam artian rasa malu yang ada pada sahabat yang mulia ini tidak menghalanginya untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, hal mar'ati al-guslu idha hiyah talamat pertama. Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi apabila dia mimpi? Mungkin orang menganggap ini tabu. Perempuan mimpi keluar mani. Nah, akan tapi pertanyaan yang dianggap tabu ini oleh orang lain tidak menghalangi beliau untuk bertanya kepada Nabi SAW, dikarenakan ini perkara yang penting untuk diketahui. Sehingga ini antara cara kita mendapatkan ilmu, yaitu dengan pertanyaan. Nah, dan dalam hadis tadi ternyata orang tadi dari penduduk Najd yang disebutkan beruban kepalanya bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah." 5 waktu salat dalam sehari semalam. Rasul menjawab tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, di mana sholat ini diwajibkannya 5 kali dalam sehari semalam. Nah, telah kita ketahui di mana diwajibkannya sholat ini ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Yang sebelumnya itu 50 kali. Kemudian Nabi SAW merasa umatnya tidak mampu, minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umat. Kalau 50 kali dalam sehari semalam, setiap berapa jam kita sholat? Nah, sehari semalam 24 jam. Ya. Setiap berapa tadi? Setengah jam sholat. Khawatir memberatkan. minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turun menjadi 5 waktu salat. Nah, ini sudah ringan sekali. Ya. Akan tapi kedudukannya tentu dilipat gandakan. Yang 5 ini baikkan 50. Ya. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. Nah, bahkan sholat itu perkara yang sangat utama. Di antara sebabnya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tempat yang paling tinggi. Ketika Rasulullah mi'raj di langit. Nah, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di bumi. Turun Jibril ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya lainnya, kewajiban-kewajiban yang lain, Rasulullah SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kemuliaan sholat. Nah, dan yang wajib tadi 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Faqala hal alayya wairuhunna. Orang ini mengatakan, apakah ada kewajiban bagiku selain sholat yang 5 waktu tadi? Illa la illa antatawwa'a. Rasul mengatakan tidak ada kewajiban selain sholat yang 5 waktu tadi kecuali sholat sunnah. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Adapun selain sholat 5 waktu, hukumnya adalah sunnah. Tahiyatul masjid misalkan. Nah, atau sholat gerhana, sholat id, idul fitri, idul adha dan lain sebagainya. Akan tapi sebagian ulama yang lain ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Sholat yang tidak memiliki sebab selain sholat yang 5 waktu, hukumnya adalah sunnah. Nah, adapun sholat yang memiliki sebab, maka terikat dengan sebabnya. Seperti hanya sholat tahiyat di masjid. Ini terikat dengan sebab, sebabnya masuk masjid. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Diperintahkan oleh Nabi. Dan dalam kaidah al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Asal dalam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi pendapat yang rajih insyaallah. Sehingga yang dimaksud dalam hadis tadi, nah, di mana ketika orang tadi mengatakan apakah ada kewajiban sholat selainnya 5 waktu ini? Nah, yang dimaksud adalah sholat yang rutin dalam sehari semalam. Ada tidak selain ini? Nah, maka harus mengatakan tidak ada. Melainkan engkau sholat sunnah. Dalam artian, sholat-sholat yang tidak memiliki sebab, nah, maka tidak ada yang wajib selain 5 waktu tadi. Adapun sholat-sholat yang ada sebabnya, maka terikat dengan sebab-sebabnya. Lihat apakah diperintahkan ataukah dan diperintahkan. Kalau diperintahkan, kembali kepada kaidah. Asal dalam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Salat khusyuk misalkan. Nah, Rasulullah mengatakan, faida ro'aitumu, apabila kalian melihatnya, ya, melihat gerhana, ya, fadu'uhu wasallu. Obyadal ma'ali. berdoalah kepada Allah dan sholat diperintahkan. Begitupun dalam sholat Id, nah, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini. Nah, kalau sholat yang bikin sebab, maka terikat dengan sebabnya. Ya. Lihat apakah perintah ataukah bukan. Kalau perintah, asal hukumnya adalah wajib. Nah, tapi kalau sholat yang tidak memiliki sebab, yang sifatnya mutlak, tidak ada yang wajib kecuali 5 waktu sholat. Paham insya Allah? Nah, wasiyamu sahri Ramadhan. Dan Rasulullah pun menyebutkan tentang berpuasa di bulan Ramadhan. Faqala hal alayya ghairuhu. Orang ini mengatakan lagi, apakah ada kewajiban kepadaku selain puasa Ramadhan? Qala la illa an tatawwa. Rasul mengatakan tidak ada kewajiban selain puasa Ramadan, melainkan engkau melaksanakan puasa sunnah. Nah, yang wajib puasa Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lainnya sifatnya sunnah. Kecuali puasa-puasa yang terikat dengan sumpah, yang terikat dengan nazar. Nah, bisa menjadi wajib. Seseorang bernadar untuk puasa hari Senin, maka hukumnya wajib untuk dia tunaikan. Seseorang bersumpah berpuasa di hari Kamis, maka wajib dia menunaikannya. Nah, wadakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang zakat. Faqala hal alayya ghairuha. Orang ini mengatakan lagi, apakah ada kewajiban kepadaku selain zakat? Qala la illa an tatawwa. Rasul mengatakan tidak, kecuali engkau bersedekah dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, menunjukkan bahwasannya zakat itu suatu kewajiban terhadap harta kita. Dan seorang menyatakan wajib zakat ketika sudah mencapai nisab dan juga haul. Kecuali pada pertanian, nah, di mana haulnya itu ketika panen. Mencapai nisab dan ketika waktu memanen. Adapun selain daripada itu, sifatnya sunnah. Sedekah, misalnya infak, yang sifatnya sunnah. Tapi kalau zakat, hukumnya wajib. Nah, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Qala fa'adbar ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hada wa la anqusu minhu. Kemudian pergilah orang tadi dan dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambah kepada perkara ini. Dan artinya dia hanya melaksanakan yang wajib saja, hanya melaksanakan salat 5 waktu saja, puasa pun hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa yang lainnya. Tentang harta pun hanya zakat saja, tidak mengeluarkan sedekah yang lainnya. Demi Allah, aku tidak akan menambah kepada perkara-perkara ini dan tidak akan menguranginya. Rasulullah mengatakan, aflaha in sedekah. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia jujur dalam ucapannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sekedar melakukan kewajiban-kewajiban saja dan meninggalkan yang haram-haram saja sudah diberikan jaminan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Seseorang misalkan hanya sholat 5 waktu menjaganya, sementara qobliyah ba'diyahnya dia tidak melakukannya. Nah, dia hanya puasa Ramadan saja, sementara puasa-puasa sunnah dia tidak melakukannya. Atau dia hanya zakat saja, sementara sedekah yang sunnah dia tidak melakukannya. Dengan semacam ini, dia telah mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, selama dia melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, nah, telah mendapatkan jaminan keselamatan. Ya. Akan tapi tentunya keadaan mukmin ini berbeda-beda. Sehingga Allah pun menyebutkan tentang keadaan orang-orang mukmin, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Itu seorang mukmin yang terjatuh kepada keharaman-keharaman dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Menzalimi dirinya sendiri. Bisa jadi dia masuk surganya dengan diadab terlebih dahulu. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa minhum muqtasid. Di antara kaum mukmin ada yang pertengahan. Muqtasid, pertengahan. Para ulama menafsirkan mereka adalah orang yang hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Sebenarnya sunnah-sunnahnya tidak melakukan. Dan mereka hanya meninggalkan yang haram-haram saja. Sementara yang makruh kadang-kadang terjatuh pada yang makruh. Nah, yang semacam ini dia akan masuk ke dalam jannah. Selamat ya neraka. Walaupun dengan dihisab terlebih dahulu. Dan yang terakhir, di antara kaum mukminin ada yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan keharaman-keharaman ditambah dengan meninggalkan yang makruh-makruh. Ini menunjukkan dia bersemangat, bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Minimalnya menjadi seorang mukmin ini minimal melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman. Ini minimalnya. Kalau kita mau lebih daripada itu, di samping kewajiban, kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan juga meninggalkan yang makruh-makruh. Nah, kenapa dikarenakan Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis qudsi tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan juga keutamaannya yang sunnah itu untuk mengganjal atau menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada kewajiban-kewajiban. Sholat 5 waktu misalkan, kita rasakan banyak kekurangan-kekurangan, kurang khusyuk, kurang ini, kurang itu. Maka untuk menyempurnakannya, ya, di antaranya dengan sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, qobliyah. Nah, begitupun puasa Ramadan kita masih banyak kekurangan-kekurangan, bisa ditambah dengan puasa-puasa yang sifatnya sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi tadi minimalnya, ya. Minimalnya dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman sudah mendapatkan jaminan kebahagiaan. Nah, qala rahimallahu taala, jalan yang lainnya, hadatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id jami'an an Ismail ibn Ja'far an Abi Suhail an Abi, dari bapaknya, an Talha bin Ubaidillah, masih di sahabat Talha bin Ubaidillah tapi beda jalan tadi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihadal hadis, dengan hadis yang seperti ini, nahwa hadis Malik, seperti hadis Malik, ghairu annahu qala, tetapi dia mengatakan faqala Rasulullah sallallahu aflaha wa abihi in sadaqa aw dakhala jannata wa abihi in sadaqa. Ada tambahan. Ya. Dia telah berbahagia. Wa abihi, demi bapaknya. Nah, dia akan mendapat kebahagiaan apabila jujur. Ya. Atau ucapannya dakhala jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Wa abihi, demi bapaknya. In sadaqa, apabila dia jujur. Ya. Kalau benar-benar jujur, akan melaksanakan kewajiban saja. Nah, tidak menambah, tidak mengurangi, maka ini sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam jannah. Nah, kalau jujur, dia benar-benar melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharuman. Nah, lebih-lebih lagi kalau di samping itu dia melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Nah, di sini ada ucapan wa abihi, ya, demi bapaknya. Ada sedikit muskilah di sisi lain, Rasulullah melarang kita bersumpah dengan nama selain Allah. Mankana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Bahkan Rasul mengatakan man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir dan telah musyrik. Akan tetapi di sini Rasulullah bersumpah wa abihi, demi bapaknya. Ya. Nah, kata para ulama, nah, dijawab bahwasanya ucapan Rasulullah wa abihi, demi bapaknya, ini bukan sumpah. Akan tetapi suatu kalimat, nah, yang telah menjadi kebiasaan bangsa Arab, masuk dalam ucapan-ucapan tanpa ada niatan untuk bersumpah. Gak ada niatan untuk bersumpah. Nah, jadi hanya apa? Reflek. Ucapannya apa? Wa abi. Nah, dan bukan tujuan untuk bersumpah, tapi untuk menegaskan apa yang diucapkannya. Nah, kalau meniatkan untuk bersumpah, tidak boleh. Rasul mengatakan Inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian, engkau kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Tidak boleh. Nah, tapi ini ucapan yang sudah terbiasa terucap dari santri mereka. Nah, dengan tidak ada maksud ya, untuk bersumpah. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya Rasulullah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dimungkinkan sebelum datang larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian mengatakan ini diantara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Ada pun yang disebutkan oleh Nabi tadi, dimungkinkan ini ucapan yang sudah biasa mengalir ya, pada lisan-lisan mereka tanpa ada tujuan untuk bersumpah, sehingga tidak bertolak belakang antara ucapan Rasulullah larangan bersumpah dengan bapak-bapak ya, dengan sumpahnya Rasulullah dengan nama bapak-bapak tersebut. Faham insyaallah. Nah, naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum wa manfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.